como la congregación de mi vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan kekuatan darinya lah kita semua bisa hadir pada hari ini, hari Selasa di minggu keempat bulan Januari atau Selasa terakhir di bulan Januari, yang seperti biasanya diasuh oleh Ustadz Anwar Al-Hamad dengan pembahasan tentang studi sekte-sekte sesat. Kemudian sholawat serta salam kita hantarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan umatnya, umat Islam yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Seperti biasa pada hari ini, jadwal dari pengajian Cisangkuy di minggu keempat yaitu studi sekte-sekte sesat atau Dirasatul Firaq. Dan kali ini kita insyaallah akan membahas mengenai tasawuf, melacak akar tasawuf, dan seperti biasa pula insyaallah kajian kita akan diisi oleh Ustaz Anung Al-Hamad. Beliau seperti kita tahu hampir bisa dikatakan spesialisasi di dalam permasalahan atau seluk-beluk tentang sekte-sekte di dalam Islam. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih mengetahui apa itu tasawuf, apakah tasawuf itu semuanya menyimpang dari Islam atau ada yang tidak menyimpang dari Islam, lalu bagaimana kita kalaupun misalnya itu ternyata menyimpang bisa tidak terjerumus ke dalamnya sehingga kita bisa tetap memegang Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung kepada Ustaz Anung Al-Hamad. Namun sebelumnya mohon maaf sound system di kajian di Sangkui sedang digunakan di tempat lain. Jadi kita sementara ini dengan tanpa bantuan sound system, jadi mohon agar ketenangan dari para jamaah dapat dijaga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi atau siang hari ini kembali dipertemukan untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama untuk menuntut ilmu dan Mohon maaf juga barangkali karena suara lagi agak bindeng, jadi mungkin kena flu barangkali. Sehingga tadi dengan tidak adanya sound system, barangkali mungkin suara kalau kurang jelas, mungkin bisa agak geser nanti ke depan, bisa nyender di samping barangkali. Kemudian tema yang kita angkat sebagaimana yang disampaikan adalah berkaitan dengan permasalahan tasawuf atau sufi, dan ini barangkali sebagai sebuah pengantar ya, dan itu untuk memperluas pembahasan bisa merujuk kalau dalam referensi bahasa Arab nanti ada buku yang dengan judul ya misal Mausu'atul Madzahib Al-Mu'asirah, yaitu ensiklopedia sekte-sekte kontemporer yang diterbitkan oleh Wami. Ya, oleh Wami, dan saya lihat sudah ada terjemahnya, tetapi masih sebagian terjemahnya, karena bukunya aslinya ada 2 jilid. Ya, tetapi yang diterjemahkan Indonesia masih cetakan lama dan otomatis belum lengkap. Atau misal buku yang lain termasuk yang ditulis oleh salah seorang ulama aslinya Mesir. Kemudian dia sekarang tinggal di Kuwait. Ya tentunya kondisi politik yang ada di Mesir, walaupun pasca Husni Mubarak ini tumbang, kemudian dia bisa masuk ke Mesir. Jadi selama Husni Mubarak jadi presiden, nah dia tidak bisa ke Mesir. Ya jadi pasca terjungkalnya atau digulingkannya Husni Mubarak, kemudian dia baru bisa masuk ke Mesir. Tapi dengan naiknya Al-Sisi, nah dia tidak bisa masuk ke Mesir lagi. Jadi dia kembali ke Kuwait, yaitu yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Abdul Khalik. Ya termasuk di Indonesia dulu kita mengenal ada Yayasan Ihya Turaf, pendirinya beliau dulu, ya, walaupun sekarang mungkin sudah berubah lagi. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti apa yang saya buat coretan kecil dan nanti akan kita perkuat dengan mungkin memutar beberapa dokumen ya tentang Sufi, atau sedikit barangkali kita juga mengulas, walaupun saya belum mendapatkan buku karena ini informasi baru, yaitu dengan seorang ustadz atau mungkin pemateri dalam bidang tasawuf. Kira-kira siapa Bu di Indonesia ini yang lagi populer dari Jawa Timur? Ada namanya Pak Agus Mustafa ya. Pak Agus Mustafa yang nanti mungkin kita ulas sedikit. Saya melihat ada beberapa kekeliruan, ya beberapa penyimpangan. Dia memang dari basic pendidikannya itu kalau tidak salah sarjana teknik, ya larinya ke kimia lah, ya dia larinya ke kimia, tapi kemudian sekarang menjadi mungkin trainer ya dalam bidang tasawuf atau sufi. Berkaitan dengan kata-kata atau kapan istilah sufi itu muncul, kalau kita lihat pada abad ketiga, ya jadi artinya pada masa Rasul, pada masa sahabat, kita tidak pernah menemukan ada istilah sufi. Ya bisa dikatakan orang ini orang sufi. Itu tidak pernah ada. Jadi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat Nabi, tidak pernah kita menemukan ada misal si fulan sufi, atau Rasul itu sufi, Abu Bakar itu sufi, Umar bin Khattab sufi, itu tidak pernah kita temukan. Justru akan kita temukan kalau pada masa dulu, ya pada masa Rasul, kemudian pada masa sahabat, demikian juga pada masa tabi'in, kita sering menemukan kata-kata, misal dikatakan apa, fulan badari. Ya misal dikatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah badari, artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang ikut dalam perang Badar. Atau misal dikatakan Tha'labah. Kita pernah dengar Bu ya, ada istilah seorang sahabat Tha'labah bin depan belakangnya apa? Yang dituduh beliau itu dulunya suka sholat, ya rajin dia barisan terdepan. Tetapi karena dia miskin, kemudian setelah dia kaya raya, kemudian berubah. Ya sholatnya geser, lama-lama tidak pernah ke masjid. Kemudian lama-lama mendapat gelar dia seorang yang munafik. Itu kan padahal beliau adalah seorang sahabat yang juga ikut dalam perang Badar. Ya Sa'labah. Saya lupa belakangnya, ada yang bisa membantu Ibu nama belakangnya? Sa'labah bin Balta atau siapa? Sa'labah bin? Oh bukan, bukan itu. Ya tapi yang jelas beliau suka disebut dengan Sahabiyun Badari. Ya jadi dia ada seorang sahabat dan ahli Badar, yang ikut perang Badar. Jadi pada masa Nabi, pada masa Rasul, istilah Sufi itu tidak dikenal, tapi lebih dikenal dengan kata-kata tadi, sifulan ahli Badar, sifulan sahabat Nabi, ya kemudian sifulan termasuk yang menyaksikan perang dalam Bai'atur Ridwan, ya atau sifulan ikut menyaksikan perang pembukaan kota Mekah. Jadi tidak pernah, nyaris tidak ada, dan demikian tidak ada dalam catatan generasi awal dulu, ada istilah sifulan Sufi. Oleh sebab itu, ketika pada abad ketiga, wallahualam, sebagian ahli sejarah menyatakan baru muncul. Ya baru muncul, yaitu dengan munculnya kalangan, yang mana kalangan itu di malam hari tidak tidur. Jadi mereka sholat. Ya sholat di malam hari, kemudian di siang harinya mereka berpuasa. Kemudian juga di antara mereka ada kalangan yang muncul yang mengharamkan untuk dirinya tidak mau makan daging selama-lamanya. Ya daging, tentunya daging yang halal, entah daging kambing, entah daging unta. Ya tetapi ada unsur dalam dirinya untuk mengatakan saya selamanya tidak akan makan daging. Atau yang lain ada yang mengatakan saya selama 20 tahun saya tidak akan makan kurma. Padahal daging halal tidak, Bu? Daging halal, kurma? Kurma halal. Ya tetapi kalangan ini demikian, dia menanamkan dalam dirinya untuk tidak memakan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara mereka yang mengatakan saya tidak akan nikah. Ya ini termasuk yang disindir nanti dalam ayat, yang mana ada para rahib, para ahli ibadah, ibtada'unha. Mereka mengada-ada dalam perkara agama. Yaitu apa? Ketika nikah itu dihalalkan, kemudian muncul kelompok yang menyatakan saya tidak akan menikah. Bahkan ada di antara kalangan di abad ketiga ini, kalangan yang kerjanya itu senantiasa keluar, keliling. Bahasa kita yang dengan khuruj. Mungkin Pak Dokter barangkali pernah khuruj. Ya jadi ada istilah, kalau zaman dulu ya tajawal, ya jauhlah lah, sama sebenarnya. Ada kata-kata istilah khuruj, zaman sekarang ada istilah jauhlah. Ya jadi zaman dulu ada, mereka keliling berkunjung ke satu tempat menuju tempat yang lain dengan, karena zaman dulu dengan apa, gurun ya, masih dengan apa arealnya gurun, mereka keliling gurun menuju satu wilayah ke wilayah yang lain dengan pakaian ya seadanya. Kemudian bahkan di antara mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari wal. Kalau dari wal itu sejuk atau panas? Panas, Bu, ya. Jadi tidak, artinya tidak begitu nyaman. Ya sehingga nanti akan kita lihat istilah Sufi itu dari kata apa. Nah yang jelas demikian pada abad ketiga sudah muncul kalangan yang tidak mau tidur di malam hari, di siang hari berpuasa syarat terus menerus. Kemudian juga di antara mereka ada mengharamkan makanan yang halal. Kemudian juga di antara mereka ada yang tidak mau nikah. Kemudian ada yang juga yang apa, yang suka keliling. Ini embrio, embrio dari munculnya istilah Sufi tadi. Sehingga ada seorang ulama terdahulu, ya dari kalangan orang menyebutnya dengan istilah Sufi, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar termasuk yang mengatakan, ya ini saya potong bahasa Arabnya tapi saya artikan saja. Malik bin Dinar mengatakan tidaklah seseorang itu akan sampai pada derajat siddiqin. Ya jadi seseorang tidak akan sampai pada derajat siddiqin. Siddiqin itu apa? Seperti Abu Bakar lah. Abu Bakar as-siddiq, artinya dari sisi ketaatannya, dari sisi kesolehannya, dari sisi kebaikannya, seseorang tidak mungkin sampai pada derajat ketaatan yang paling tinggi kecuali orang itu telah mampu menjadikan istrinya Armilah. Armilah itu janda. Jadi seorang laki-laki ya seseorang tidak akan sampai pada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu telah menjadikan istrinya seperti menjanda. Kira-kira gimana? Sering ditinggal. Ya, mungkin tinggalnya pertama untuk latihan ya 3 hari lah. Nanti seminggu naik. Nanti berikutnya berapa biasanya tahapan-tahapan itu? Ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, nanti berikutnya setahun. Ya nanti pulang-pulang itu kan wawalam nih para dokter barangkali. Nanti ada kalangan tuh yang level keilmuan itu termasuk ininya lain ya. Mungkin sudah levelnya maula, sudah levelnya mu'alim itu sudah udang-udangnya sudah lain. Ya dan semakin tinggi meninggalkan istri, ya semakin istri seperti di artinya menjadikan istri seperti janda. Berarti apa? Di malam hari dia sholat. Ya kemudian di siang hari dia berpuasa. Termasuk nanti banyak kasus yang terjadi. Kalau ini kalau apa ketika kita membahas tentang sufi, membahas tentang tasawuf, apakah nanti ada ya di Indonesia, apakah kemudian nanti ada di dunia ini orang yang kemudian cenderung kepada paham sufi tadi? Salah satunya adalah memang misal ada seorang yang bernama Syekh Albani. Ketika ditanya di Madinah, ya beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang kalangan yang suka khuruj? Ya kalangan suka khuruj, yang suka keluar, jauhlah. Maka Syekh Albani mengatakan, ya dan ini dinukil. Dinukil dalam buku Madarikun Nazar fi Siyasah, ditulis oleh salah seorang tokoh dari Yordan, yaitu Abdul Malik. Ya Abdul Malik dari Al-Jazair. Ya Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi. Kemudian Syekh Albani mengatakan, orang tadi, kalangan tadi itu adalah sufiyun asri. Mereka adalah kalangan sufi kontemporer. Ya karena tadi wallahualam mungkin karena tadi suka keliling. Kemudian apa menjadikan istri seolah-olah seperti apa? Janda. Kemudian berapa banyak para pengusaha yang saya lihat? Ya ada pengusaha yang kemudian usahanya bubar. Ya bangkrut karena yang punyanya apa suka keluar meninggalkan. Termasuk di Tasik ada alumni Gontor. Ya ada alumni Gontor, kemudian dia punya pesantren. Kemudian pesantrennya santrinya drastis banyak yang keluar. Nah, kemudian karena ikatan pesantren Gontor itu kan ada ikatan, ikatan alumni. Dilaporkanlah pimpinan yang di Tasik tadi oleh teman-temannya ke pimpinan di Gontor. Kemudian oleh Pak Kiai dipanggil. Ya, oleh Pak Kiai dipanggil dengan memang datang dengan memakai ya biasa pakai gamis, dan pakai apa? Ada apa namanya istilahnya? Ya imamah, ya udang-udang begitu kalau bahasa Sundanya barangkali. Datang menemui Pak Kiai Gontor. Kemudian Pak Kiai bilang, kamu tidak boleh bertemu dengan saya sampai kamu melepaskan dulu pakaian kamu. Sampai begitu Pak Kiai ini. Akhirnya betul, diganti pakaiannya. Nah kemudian diberikan nasihat. Diberikan nasihat berkaitan dengan pentingnya menyebarkan ilmu tetapi dengan melalui lembaga lembaga pendidikan. Kemudian diingatkan, ditegur, gara-gara kemudian kamu sering keluar, kemudian pesantren sekarang menjadi berantakan. Ya kemudian Allah alam yang saya tahu dapat beritanya, ya kemudian dia berubah lagi, ya kemudian ya pesantrennya berjalan kembali. Ya ini salah satu Allah alam ya, apakah mengambilnya apa yang dikatakan oleh ulama tadi, mengatakan bahwa ini adalah merupakan aliran sufi kontemporer, ya diantaranya tadi. Kemudian kalau kita lihat pada masa Nabi, orang-orang yang di abad ketiga itu kan pernah ada. Ya ada ketika dikatakan yakilun, mereka menganggap kecil ibadah mereka dibandingkan dengan Nabi. Sehingga ada sahabat mengatakan, udahlah saya akan sholat malam terus. Sahabat yang lain mengatakan saya akan baca Quran terus. Yang lain mengatakan saya tidak akan menikahi istri, saya tidak akan menikahi wanita. Yang lain ya tadi tidak menikah, kemudian tidak dia mereka akan puasa terus, kemudian di malam hari mereka akan melakukan sholat. Termasuk di antara sahabat yang melakukan itu adalah termasuk Abdullah bin Amr bin As. Beliau senantiasa membaca Quran terus, bahkan sehari berapa? Sehari itu bisa satu Quran. Ya, sehari satu Quran. Kemudian diingatkan oleh Nabi, ditegur. Ya, kemudian akhirnya sampai mentok di angka tiga hari sekali. Ya, jadi setiap satu hari 10 juz. Nah, ini kemudian Abdullah bin Amr dalam riwayat berikutnya mengakui ternyata apa yang disarankan Rasulullah SAW itu adalah jauh lebih baik. Demikian juga dengan kata-kata saya tidak akan menikah, kemudian saya akan sholat di malam hari, kemudian puasa di siang hari. Ini dilakukan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda. Ya, Abu Darda. Ketika Abu Darda itu kan dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman. Ya, dengan Salman Al-Farisi. Kemudian ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, ditemukan istri Abu Darda itu dalam keadaan ya kumel, tidak, pokoknya pakaiannya ya seadanya, tidak dandan, pokoknya udah tidak ngurus diri. Akhirnya Salman menegur, ya Ummu Darda, kenapa kamu tidak dandan ya untuk suami kamu? Kemudian Ummu Darda mengatakan, wahai Salman, untuk apa saya dandan? Kalaupun saya dandan, suami saya atau saudara kamu, ya karena sudah dipersaudarakan, sesungguhnya saudara kamu itu tidak pernah nyentuh saya. Di malam hari salat malam, di siang hari apa? Puasa. Otomatis Abu Darda telah menjadikan istrinya seperti apa? Seperti menjanda. Ya ini akhirnya oleh Salman ketika itu kan ditegur. Ketika Salman di siang hari diberi makan Abu Darda, Salman mengatakan, enggak, saya tidak akan makan kecuali kamu makan dulu. Akhirnya makan. Kemudian di malam hari, Salman disuruh tidur oleh Abu Darda. Kemudian Salman mengatakan, saya tidak akan tidur sampai kamu tidur dulu dengan istri. Kemudian peristiwa itu diadukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul memuji Salman. Dan Rasul mengatakan, saya adalah seorang nabi. Meskipun demikian, Nabi menggunakan kata-kata inni atqakum billah. Nabi mengatakan, saya adalah manusia yang paling bertakwa. Artinya di antara sahabat, di antara seluruh manusia yang ada, sosok yang paling bertakwa siapa, Bu? Rasul. Tapi Rasul mengatakan, beliau mengatakan inni asum wa uftir. Saya kadang puasa tapi juga saya tetap berbuka. Wa tazawwajun nisa. Meskipun saya seorang nabi, seorang yang paling bertakwa, tapi tetap saya juga apa? Menikahi istri-istri, menikahi wanita-wanita. Bahkan berapa jumlahnya, Pak? Istri Nabi. Hah? Beda-beda ya. Tergantung referensinya. Yang jelas yang mendapat gelar Ummul Mukminin itu tidak sebanyak yang tidak mendapat gelar Ummul Mukminin. Artinya ketika Nabi mengatakan wa tazawwaju nisa, ya dan saya nikahi istri-istri, ya, yang jelas Rasul demikian kelebihannya, ya dibolehkan untuk punya lebih ya dari 4. Kemudian Nabi juga mengatakan wa ini ana muarqud. Saya juga kadang apa, walaupun Nabi tapi tetap apa? Tetap tidur. Ini teguran ya kepada kalangan yang kemudian menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang sebenarnya apa? Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu kan dihalalkan. Berhubungan dengan pasangan juga dihalalkan. Kemudian makan makanan yang halal juga tadi demikian itu dihalalkan, tetapi muncul sebagian kalangan yang kemudian ya tadi melanggar. Ya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan kalangan ini, saya menganalisa, oh lah nanti kalaupun ada kekeliruan bisa diluruskan, ada sisi kesamaan antara Sufi yang kemudian dengan Syiah. Ya kita ketahui Syiah saat ini luar biasa apa ya, mereka sudah termasuk berita yang terakhir barangkali berani menyerang Sentul, yaitu kompleknya Ustaz Arifin Ilham, komplek Adzikra ya. Dan yang saya tahu mereka yang nyerbu itu, dan ini tidak di ekspos media ya, dan tidak akan ada di media, yang nyerbu itu sebenarnya bukan orang bayaran ya, tapi mereka memang murni Syiah. Yang menyatukan mereka datang dari Cibinong, datang dari Tangerang, datang dari Bogor, dari Jasinya dan seterusnya, itu kan lokasi jauh ke Sentul itu. Yang menyatukan mereka bukan uang ya, tapi yang menyatukan mereka adalah ideologi ya, keyakinan mereka. Jadi saya melihat yang nyerang itu adalah bagian dari, jadi kelompoknya itu kan sudah punya militer ya, dulu pernah kita sampaikan basis mereka dulu di Jember, kemudian juga ada di Pasuruan, di Jember pindah ke Banyuwangi ya, dengan nama militernya Khuddamul A'la. Kemudian di Bogor mereka sudah punya pasukan namanya Laskar Abul Fadl. Laskar Abul Fadl itu persis dengan laskar atau tentara Syiah yang ada di Suriah. Ya, jadi pasukan Syiah di Suriah itu kan ada Laskar Abul Fadl. Di Irak pun Abul Fadl. Kemudian demikian di Lebanon juga demikian ada. Ya, termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia sudah ada mereka. Ya, dengan punya Laskar Abul Fadl tadi. Walaupun nanti ini tidak usah diekspos kalau apa enggak. Direkam enggak? Enggak kan? Enggak ya? Direkam? Nanti diedit ya. Kemudian mereka juga diantar pelatih militer yang ada namanya Fahmi Al-Habsyi. Dan kita tahu yang nyerang itu adalah dipimpin oleh siapa? Ibrahim Al-Habsyi. Ya, kemudian basis mereka juga punya di daerah Bogor. Ya, untuk ini dari sisi militernya. Ya, dari sisi militernya mereka ya benar-benar serius. Ya, mereka serius punya program yang ditargetkan. Memang program mereka adalah di tahun 2020 sesuai dengan 50 tahun ya program mereka. Walaupun di Yaman terjadi percepatan, Yaman sudah lebih dulu ya mereka. Jadi teori membentuk Dewan Nasional, ya Dewan Nasional itu memang itu langkah kelima, langkah terakhir, dan itu sudah di Yaman sudah dilakukan ya. Mereka sudah membuat Dewan Nasional, artinya di negara dijadikan tidak stabil. Ya, kemudian kacau, kemudian presidennya turun, menterinya juga pada turun. Nah, baru kemudian Syiah memberikan solusi dengan membentuk apa Dewan Nasional. Dan sekarang terjadi. Baik, hadirin sekalian, ada sisi kesamaan. Yang pertama, kalau kalangan Sufi, mereka kultusnya kepada Al-Hasan. Maksud Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi kutubnya, pusatnya, atau imamnya, atau walinya kalangan Sufi yang paling tinggi itu adalah Hasan Al-Basri. Dan kita tahu Hasan Al-Basri seorang yang soleh. Ya, beliau seorang tabi'in senior. Tetapi apa yang dikultuskan oleh kalangan Syiah itu tidak benar. Artinya Hasan Al-Basri berlepas diri dari perbuatan kalangan yang kultus pada beliau. Kalau kalangan Syiah kultusnya kepada Husain. Ini yang dominan, walaupun mereka juga kultus kepada imam-imam yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas ada kultus. Ada kultus kepada Imam Husain. Kalau kalangan Sufi kultusnya kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua, di antara sisi kesamaannya, kalau kita lihat, ternyata banyak tokoh-tokoh Sufi itu dari Syiah. Ya, seperti termasuk apa? Abu Hashim Al-Kufi. Dia tokoh Sufi, tapi juga Syiah. Kemudian kita menemukan ada namanya Hallaj. Ya, Hallaj. Kita tahu Pak ya sejarah Hallaj. Bagaimana Hallaj itu kemudian dihukumnya sampai di, kan dipenggal. Ya, Hallaj itu juga dari Kufah. Ya, Hallaj adalah dari Kufah. Abu Hashim Al-Kufi. Jadi banyak. Ternyata pusat Syiah itu kan di Kufah. Dan para tokoh Sufi zaman dulu juga pusatnya di Kufah. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, misal Syiah punya kampus, ya di bawah namanya STAIFI, ya Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Mulla Sadra, ini kan yang dibuka dua, jurusan filsafat dan jurusan tasawuf. Jadi dalam dunia Syiah, tasawuf itu sesuatu yang wajib. Ya, maka nanti kalau kita lihat bagaimana orang-orang Syiah untuk merekrut kalangan Sunni, Di antara salah satunya adalah dengan pendekatan kajian tasawuf. Ya, melalui pendekatan kajian tasawuf. Termasuk Telkom Bandung Pusat ini kajian tasawufnya, alhamdulillah yang saya tahu sih tahun dulu ya, termasuk kencang. Ya, Telkom Bandung. Dan memang yang isi ya, seorang profesor dan dia seorang wakil jadi untuk membaiat, jadi orang-orang sufi itu kan ada baiat juga. Nah, termasuk yang membaiatnya beliau-beliau. Ya, jadi yang membaiat orang-orang yang masuk sufi, ya beliau termasuk wakil apa? Wakil imamnya lah. Itu saya lihat dalam daftar pemateri di Telkom Pusat, ya termasuk di antara beliau. Kemudian di antara sisi kesamaannya adalah dalam ajaran sufi itu nanti ada sampai pada derajat ada ajaran wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Dalam bahasa Sunda mungkin tidak ada, tapi bahasa Arab, bahasa Jawa ada istilahnya, manunggaling. Ya, kalau gue istilah bahasa Sunda apa, Pak? Susah ya. Kita pada orang Sunda, tapi intinya adalah menyatunya Tuhan dengan makhluk. Menyatunya makhluk dengan Tuhan, menyatunya Tuhan dengan makhluk. Maka nanti kita akan temukan orang-orang ini menyatakan bahwasannya kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Ketika seorang sujud, maka yang sujud itu sebenarnya Allah. Ketika seorang takbir, maka sebenarnya yang takbir adalah Allah. Ketika anjing gagaung, bukan gagaung, apa namanya, ngagogog, maka yang menggonggong itu adalah anjing. Ya, maka muncul teori di YIN Bandung dulu, anjing, anjing Akbar. Ya, anjing maha besar. Maka mereka mengatakan apa sih bedanya anjing maha besar dengan nama Akbar Tanjung dan nama toh pada pakai Akbar juga. Ini karena permasalahannya adalah ada di pemahaman apa menyatunya Tuhan dengan makhluk. Yang itu akan kita dudukan di antara hadis yang mereka gunakan. Kemudian demikian dalam ajaran Syiah pun ada faham wahdatul wujud. Ya, mungkin saya tampilkan. Ini perkataan Ali dalam versi orang Syiah dalam buku Misbahul Hidayah, dikatakan Ali bin Abi Thalib digambarkan oleh kalangan Syiah dengan kata-kata ya saya artikan saja. Jadi ini tulisan orang Syiah menggambarkan sosok Ali. Ya, menggambarkan sosok Ali, dikatakan bahwasanya Ali itu adalah al-qa'im maqamahu fil mulki wal malakut. Jadi Ali itu merupakan sosok pengganti Allah di dalam apa kerajaannya. Ya, jadi Ali sebagai apa? Sebagai raja di raja, menggantikan Allah. Al-Muttahidu, ini yang kita tandai, yang sesuai dengan tema kita. Al-Muttahidu bihati kotihi bihadratil jabarut wallahu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah menyatu. Menyatu zat Ali dengan zat Allah itu apa? Itu bersatu. Maka di sini jelas ajaran Syiah yang menyatakan Ali bersatu dengan Allah, Allah menyatu dalam tubuh Ali, Ali menyatu dengan Allah, ini paham wahdatul wujud atau manunggaling kalau bisa tadi. Maka inilah pada hakikatnya ada kesamaan antara Syiah dengan sufi. Sekali lagi nanti tadi Pak Hangga sudah menyampaikan apakah sufi itu menyimpang semuanya, ini nanti akan kita jelaskan. Ya, sehingga nanti kita juga tidak terjebak. Ya, kita tidak terjebak nanti dalam pembahasan selanjutnya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas di antara sisi kesamaan antara sufi dengan Syiah itu di antaranya apa? Tentang adanya faham bahwasannya Allah itu bisa menyatu, Allah menyatu dengan hamba-Nya, hamba-Nya adalah menyatu dengan Allah, zat Allah bersatu dengan makhluk-Nya tadi. Kemudian yang berikutnya, di antara sisi kesamaannya adalah kalangan sufi meyakini yang namanya wali, ya seorang wali itu bisa mengatur alam semesta. Kita lihat ya bagaimana ada kalangan. Contoh wali siapa? Yang sering muncul misal Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan suka ada ya sebagian kalangan ila hadrati Syekh disebutkan An-Nawawi Al-Bantani, Al-Fatihah. ila hadratus syaikh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Bahkan saya sempat mendengar langsung, ya ketika itu ada kiai, ya kiai tanda kutip, mengatakan ila hadrati Syekh Soekarno, Presiden Indonesia pertama, Al-Fatihah. Ya, itu disebut. Jadi Pak Karno pun dapat bagian dari ya gelar tadi. Ya walaupun kita tidak pernah menemukan, Pak ya. Misal ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baqarah gitu. Ada enggak? Kalau Al-Fatihah kan kependekan ya. Coba sekali-kali Al-Baqarah yang enggak selesai intinya. Ya, jadi ketika ada saya sempat dapat apa? SMS. Ya, kemudian di situ dikatakan bahwasanya Nabi Isa, ya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Dan para wali bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Syekh Abdul Qadir Jailani. Bangkan ya. Ada ini, Pak? Ada sirai? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya. Yeah. Jadi kalau Nabi Isa, ya, kalau Nabi Isa menghidupkan orang sudah meninggal itu dengan izin Allah. Kalau para wali menghidupkan orang yang sudah meninggal itu harus dengan izin Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya apa? Posisi Syekh Abdul Qadir Jailani dan Allah sama, disejajarkan. Maka inilah kemudian yang kita katakan bahwasanya para wali itu meyakini mampu mengendalikan alam, mampu memberikan rizki, kemudian mampu untuk menghidupkan sudah meninggal. Demikian juga dengan kalangan Syiah. Dulu pernah kita putarkan, Pak ya, masih ingat ya, bagaimana ulama atau tokoh Syiah yang berasal dari Mesir, dia mengatakan saya punya mukjizat dan mukjizat saya adalah apa, mampu mengatur alam semesta. Masih ingat enggak, Bu? Masih ingat tuh ya? Tidak usah kita putar lagi. Baik, kemudian demikian juga kalangan ini mengkeramatkan kuburan para wali. Di Indonesia dikenal dengan istilah Wali Songo. Ya, walaupun saya baca tentang biografi Wali Songo itu ya sebenarnya bukan hanya 9. Ya, tapi masih punya yang lainnya, tetapi sejenis majlis syura. Ya, jadi di antara para ulama itu, di antara para tokoh, maka diangkatlah 9. Ya, dari sekian. Karena terbukti ketika ada sunan yang satu meninggal, terus yang satunya naik, diangkat. Jadi sejenis majlis syura, ya sejenis dewan syura. Kemudian kita juga menemukan kalangan Syiah juga apa, mengkeramatkan kuburan para imam. Ini kan berangkat dari kultus, ya kultus mereka. Jadi ada sama-sama ajaran untuk kultus kepada imamnya atau kultus kepada syekhnya, pada walinya. Sekalian untuk agak menghemat suara, kita lihat. Ini karena nggak ada pengaruh suaranya. Ini contoh kultus ya, kultus kalangan sufi. Kenapa, Pak? Ya, contoh kultusnya mereka saya tampilkan sufi di Sudan. Jadi kalangan sufi itu kalau di Mesir, Bu ya. Kalau di Mesir itu dulu ketika tahun 97 data sufi di Mesir itu lebih dari 60% penduduk Mesir itu sufi. Nah, yang kita tampilkan adalah yang di Sudan. Sama Sudan juga. Jadi bagaimana mereka kultus misal mencium kaki apa yang dianggap wali? Al-Hilaliyah, qaryatun fi badiyah al-Butan. Baik, ini di Sudan. Qadiriyah as-Sadgah. Ini alirannya aliran sufinya ke Qadiriyah. Kan di kita ada juga ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah. Ya ada Rifa'iyah dan seterusnya. Ya ini kan dianggap. Coba lihat, di sini dikatakan, lihatlah bagaimana apa kalangan tadi telah menjadikan sebuah agama yang memang belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya ada unsur kultusnya luar biasa. Ini pimpinannya ini. Ini sayang suaranya enggak ini ya. Sepertinya ada magicnya juga itu bisa pada loncat gitu ya, pada pada terpelanting. Jadi kayak nanti kita sebutkan memang banyak penyimpangan di agama ini atau di kalangan ini memang intinya dari kultus. Di kita enggak ada apa ya yang gini-gini nih? Enggak ada kan? Banyak juga. Nah ini sepatunya dianggap punya ini berkah. Ya, sepatunya dianggap punya berkah. Ini luar biasa ini. Ternyata sufi di luar negeri lebih dahsyat ini ya. Jadi sepatunya itu dia tadi sebutkan sepatunya punya berkah. Bahkan badan dia itu ngandung berkah juga. Sehingga ada yang sujud, ya nyium kakinya. Ini sepertinya ada unsur ini juga ini, ada unsur ya ngilmu juga kayaknya nih, sehingga dianggap wali tadi itu. Ya ini suruh nyium kakinya. Jadi sungkem tapi kaki yang dicium. Ini luar biasa. Ini dicium kakinya itu. Ya. Ya kemudian sujud kepada Syekh. Tiga orang ini sujud, terlebih khusus yang tengah. Itu sujud, padahal kan tidak boleh. Ya kita dilarang untuk sujud kecuali kepada Allah. Coba kita perhatikan ini diulang. Perhatikan di antara tiga itu yang tengah. Nah ini karena pentingnya permasalahan ini jadi sujud. Padahal Nabi sudah mengatakan kalau saja aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia sujud kepada selain Allah, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Itu kan tidak boleh. Nah ini kalangan ini apa? Sujudnya justru kepada syekh, ya kepada wali. Ini jelas ada unsur syirik. Ya syirik, kemudian merasa takut, merasa kagum, merasa mengagungkan. Tetapi yang diagungkan dan yang ditakuti bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi walinya tadi. Ya ini salah satu potret aliran Qadiriyah yang ada di Sudan. Di Indonesia pun ada Qadiriyah dan Naqsabandiyah barangkali. Saya tidak tahu kalau kayak Abah Anom gitu, itu larinya kemana Pak? Naqsabandiyah. Iya. Hanya kalau bahasa kita dan istilah Torikot itu bahasa kita, tapi kalau bahasa Arabnya ya Sufi. Sama-sama, itu hanya bahasa kita saja, bahasa Indonesia. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini sebagai jawaban tadi dari pengantar, apakah seluruh kalangan sufi itu menyimpang? Maka kalangan sufi ini dibagi dengan tiga klasifikasi. Yang pertama adalah kalangan yang masih lurus dalam akidahnya dan mereka masih benar. Ya mereka masih benar. Di antara misal contohnya adalah Imam Junaid. Ya Imam Junaid ini beliau mengatakan sufi kita, yang dimaksud dengan sufi kata beliau adalah kalangan yang dalam beragama ini, di dalam beramalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka nanti kita temukan buku-buku Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya buku dengan judul Madarijus Salikin. Ya, Madarijus Salikin. Ini buku itu isinya tentang hati. Ya, tentang hati. Dan memang Sufi ini kajiannya cenderungnya kepada hati, ya, menyentuh ranah hati. Maka kita menemukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak mengutip dari para ulama Sufi. Atau misal Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwasanya dalam beragama ini kita mengambil ilmu dari ahli tafsir, dari ahli hadis. Nah, nanti berikutnya adalah dari Sufi, ya, yaitu dari kalangan Sufi. Maksudnya kalangan Sufi yang mana? Yang pertama tadi. Ada Imam Junaid, ada Ibrahim bin Adham, kemudian ada Rabi'ah Al-Andawiyah. Ibrahim bin Adham banyak perkataannya. Ya, misal saya ambil satu. Beliau mengatakan begini. Ini ditulis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menggambarkan tentang sosok Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan az-zuhdu salah satu asnaf. Zuhud, ini mungkin perlu sebelum jauh barangkali sedikit saya sampaikan. Jadi kita mengenal istilah tasawuf atau sufi, tapi kita mengenal juga ada istilah apa? Zuhud. Orang zuhud disebut apa? Zahid. Orang yang zuhud. Jadi ketika para ulama sufi ini membahas apa itu tasawuf, mereka mengatakan tasawuf itu adalah takosyuf. Takosyuf itu artinya hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana, bahasa kita apa, Pak? Zuhud. Jadi kalau yang dimaksud dengan hidup sederhana itu dalam kalangan ini disebut dengan sufi, dalam bahasa kita dengan zuhud, dan istilah zuhud itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, misalnya Nabi sudah mengatakan diantara agar kita bahagia, Nabi mengatakan izhad ma fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi istilah zuhud itu sebenarnya lebih tepat dibandingkan dengan istilah sufi. Ya, kenapa demikian? Karena istilah zuhud itu merupakan istilah agama. Misal Imam Ahmad punya buku, nulis, namanya kitab Az-Zuhud. Kemudian Abdullah bin Mubarak, generasi tabi'in, beliau nulis buku dengan judul Kitab Az-Zuhud. Abdul Qadir Jailani punya buku dengan judul Kitab Zuhud. Dan tidak pernah misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan para ulama yang sebelumnya menyebut kitab mereka dengan kitab sufi atau tasawuf, itu tidak ada. Ya, maka nanti akan kita temukan istilah tasawuf itu atau istilah sufi itu dalam agama Yahudi ada. Dalam agama Kristen ada. Ya, kemudian dipakai oleh orang-orang Islam, orang-orang Kristen, Kristen Ortodok, ya, Kristen Ortodok menyebut anak-anak perempuan mereka itu dengan Sufia. Ya, jadi Fatayat itu dalam bahasa Arab, kemudian mereka menyebut dengan ya Sufia atau kita dengan Sofia lah. Ya, Yahudi pun demikian. Maka istilah Sufi ada di Yahudi, istilah Sufi juga ada di kalangan Nasoro. Demikian juga kemudian diadopsi oleh orang-orang Islam. Ya, sehingga Ibrahim bin Adham menggunakan kata-kata zuhud. Jadi zuhud itu ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah zuhud yang wajib. Ya, jadi yang pertama adalah zuhud yang wajib. Kemudian yang kedua adalah zuhud sebagai sebuah keutamaan. Dan yang ketiga adalah zuhud untuk keselamatan. Kemudian beliau mengatakan, adapun zuhud yang wajib adalah zuhud menahan diri dari yang apa ini, Bu? Dari yang haram. Jadi menahan diri kita untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zuhud, tapi zuhud yang harus, yang wajib. Ya, jadi orang-orang yang zuhud dia meninggalkan yang haram. Tapi demikian, Ibrahim bin Adham menyebut kata-kata zuhud dan tidak menyebut kata-kata sufi. Ya, tidak menggunakan kata-kata tasawuf. Kemudian yang kedua adalah zuhud yang sifatnya keutamaan adalah az-zuhdu fil halal. Yaitu apa? Zuhud dari yang halal. Dan yang ketiga, zuhud untuk keselamatan, yaitu zuhud dari hal yang masih samar-samar. Karena yang haram jelas, kemudian yang halal jelas, dan di antara keduanya ada yang masih samar-samar. Kira-kira kalau ini yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah ini ada yang samar-samar, apa sikap kita? Meninggalkan. Contohnya apa, Bu, ya? Contoh yang samar-samar. Contohnya apa? Yang ini kira-kira halal, haram, halal, masih ragu. Karena yang halal jelas, yang haram jelas, tapi di antara keduanya ada yang ragu. Saya kira mungkin nanti kalau dalam fikih nanti muncul. Ya, seperti terjadi perdebatan tentang hukum makan kodok misal. Gitu, Pak, ya? Yang satu mengatakan haram, yang satu halal. Ya, apakah itu nanti lari kepada perkara yang syubhat, ya, yang harus dihindarkan? Atau misal nanti dalam dunia bisnis pun demikian, ada perkara-perkara yang masih ragu. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu kelompok yang pertama di antara kalangan sufi itu ada yang lurus. Mereka tidak menyimpang. Ya, sama dengan kita lah. Ya, mudah-mudahan kita pun demikian, kita lurus. Ya, tapi tetap secara manusiawi kita melakukan kesalahan. Maka generasi atau kalangan sufi yang pertama pun demikian, termasuk Rabi'ah Al-Andawiyah, secara umum masih lurus. Ya, kalaupun dianggap sebuah kekeliruan adalah ketika beliau menyatakan ya Allah, jika ibadahku ini adalah karena mengharap surga, maka jauhkanlah surga. Tapi kalau ibadahku ini adalah karena berharap untuk dihindarkan dari neraka, maka dekatkanlah neraka. Ini kan menyelisihi. Pertama, menyelisihi Al-Quran. Yang kedua, menyelisihi sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk berdoa agar dijauhkan dari neraka. Dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa minta surga, bahkan tidak tanggung-tanggung, surganya surga yang paling tinggi. Ya, kita misal dalam ayat ya, dalam ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Ya, jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Nah, ini kalau Rabi'ah Al-Andawiyah manusia apa? Minta neraka datangkan, surga jauhkan. Walaupun dia mengatakan, ya, karena yang beliau cari adalah ridho Allah. Ya, karena memang dikatakan ridho Allah adalah jauh lebih besar daripada yang lainnya. Ya, tetapi secara zahir kata-kata Rabi'ah Al-Andawiyah ini ada kekeliruan tadi, menyelisihi Al-Quran, demikian juga menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kalangan sufi yang sudah mengadopsi ajaran tasawufnya dengan aliran kebatinan. Ya, sehingga mereka punya tafsir kebatinan, punya tafsir batini. Seperti kalangan yang menyatakan Khidir masih hidup. Ya, padahal Khidir itu seorang wali, seorang nabi. Ya, beliau seorang nabi. Ya, tapi kalangan ini mengatakan Khidir adalah wali dan dikatakan Khidir itu masih hidup dan sekarang beliau sebagai penjaga. Kalau beliau suka menjaga ini juga, lupa, menjaga lautan atau sungai lah. Ya diantaranya adalah Khidir. Bahkan ada jamaah haji, dulu pernah kita sampaikan barangkali. Ya ada jamaah haji dari Medan mengatakan, ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah, saya ketemu dengan Khidir. Ketika ditanya, ciri-ciri Khidir apa? Dikatakan orangnya kulitnya putih, kemudian ketika saya salaman, semuanya daging semua, tidak ada tulangnya. Itu Khidir kan? Ya mungkin ketemu dengan orang, maaf gitu ya, misal ketemu dengan orang gemuk barangkali, ya karena dari Medannya mungkin dari pelosok, lihat orang Turki mungkin ya, atau orang Rusia barangkali yang putih itu. Ya kemudian salaman, yang terbayang atau dia sering mendapatkan ilmu tentang Khidir-Khidir gitu, ya artinya, oh ini Nabi Khidir. Ya, mungkin Khidir yang lain barangkali kalau ada. Termasuk dalam level yang kedua adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ini termasuk populer untuk nama ini di Indonesia. Termasuk seorang bernama Abu Hashim Al-Kufi. Ya, kalau Abu Yazid ini dia menyatakan Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, maka Abu Yazid mengatakan saya pun telah Mi'raj. Ya jadi telah, jadi yang sampai ke Sidratul Muntaha itu bukan Nabi saja. Ya tapi termasuk siapa? Abu Yazid tadi. Ya jelas di level kedua sudah mulai muncul penyimpangan. Dan Abu Hashim Al-Kufi ini selain tokoh Sufi, dia juga tokoh Syiah. Ya dia tokoh Syiah juga. Dan yang ketiga adalah kalangan Sufi yang dalam kajian tasawufnya sudah mengadopsi aliran kebatinan dan juga apa? Filsafat seperti Hallaj. Ya Hallaj dia seorang tokoh Sufi tapi juga tokoh Syiah, dan kalau di Indonesia dengan Syaisiti Jenar. Dan di Indonesia masih banyak. Ya di Indonesia yang levelnya level ketiga juga sudah selain Syaisiti Jenar, ya ini juga ada nama-nama yang lainnya. Nanti bisa dilihat dalam beberapa buku, ya termasuk siapa mantan rektor UIN Cibutat itu? Azius. Apa? Aziu ya, Aziu Majdi Azra, ya atau Profesor Azra, dia nulis buku dalam buku yang tebal, ya tentang jaringan Sufi di Indonesia, mulai dari nanti dia berbicara tentang Mekah terus sampai ke Indonesia. Atau termasuk ada Profesor Arifin, dia nulis juga ya tentang jaringan tasawuf atau sufi di Indonesia. Termasuk nanti menyebutkan beberapa para tokoh sufi yang pahamnya sama dengan Hallaj, yang sama dengan Syaisiti Jenar, dan itu yang ada di Indonesia. Ya maka di sini kesimpulannya untuk di poin ini, tidak seluruh kalangan sufi adalah sesat. Ya tidak seluruh kalangan sufi kemudian menyimpang. Ya tetapi memang tidak kita pungkiri banyak penyimpangan itu diantara diawali dari faham sufi yang tadi, yang tidak berdasarkan kemudian Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, wallahualam, serendah-rendahnya orang sufi ini bisa menyimpang, itu yang paling rendah. Nanti yang sufi yang tingkatan pertengahan, ya medium, ini bisa masuk dan terjerumus kepada kesesatan. Dan sufi yang ekstrim itu bisa sampai kepada apa? Zindik. Ya seperti kalangan yang meyakini manusia bersatu dengan dan Allah. Ya seperti di dulu ada di kantor Medco seorang khatib yang dalam khutbah Jumatnya dia mengatakan, ya tadi sudah saya sebutkan, ketika seorang itu sujud, maka sebenarnya yang sujud adalah Allah. Ketika seorang itu takbir, maka sebenarnya yang takbir adalah Allah. Karena pahamnya tadi, yaitu meyakini bahwasanya manusia menyatu dengan Allah atau Allah menyatu dengan makhluknya. Kemudian meyakini Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri. Ya jadi ada kalangan yang meyakini Nabi Muhammad itu Allah. Kemudian Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ada juga yang meyakini Allah menyatu dengan wali tertentu yang Allah kehendaki. Sempat dulu ketika di Masjid Al-Azhar dulu, ketika itu saya, terus ada teman dari NU, kemudian yang satunya canda. Ya dia canda, karena yang teman dari NU ini terlalu kultus kepada Gus Dur. Ya dia dikit-dikit Gus Dur, dikit-dikit Gus Dur. Nah si teman yang satunya mungkin agak dongkol juga. Ya, dia nyindir Gus Dur ketika itu. Ya kemudian si teman dari NU mengatakan, ngancam secara fisik. Ya dia mengatakan, saya akan pukul kamu. Kamu telah menghina wali kami. Nah jadi diantara wali Allah adalah Gus Dur. Sampai marah ini si, padahal mahasiswa ya, mahasiswa Al-Azhar tapi luar biasa. Ya kultus. Jadi Allah menyatu dengan wali yang Allah kehendaki. Kemudian demikian juga Allah menyatu dengan Ali dan para para imam tadi. Ya jadi memang ini berangkat dari kultus memang. Ya kultus kepada para imam. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, berasal dari kata apa kata-kata sufi itu? Yang pertama ada yang mengatakan dari ashabu sufa, para sahabat yang miskin yang ada pada masa Nabi. Ya, jadi pada masa Nabi itu ada berapa enggak? Ada 70. Ada 70 sahabat Nabi yang tinggal tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Dikenal dengan istilah apa? Ashabu sufa. Ya, dari kata sufi, berarti orang-orang sufi itu orang-orang miskin. Nah, makanya tadi orang yang suka keliling, ya ke gurun pasir, itu mereka yang tidak punya tempat. Walaupun ada yang canda kalau yang di Indonesia, disebutnya jamaah kompor, katanya. Karena kemana-mana bawa kompor. walaupun ya, tidak seperti itu juga, ya tidak semua kalangan, tidak semua ya bawa itu. Kemudian yang kedua adalah diambil dari kata asof, barisan. Karena mereka adalah rajin ibadah. Ya, rajin ibadah. Dan memang mereka tinggalnya di masjid-masjid. Jadi mereka sebelum adzan dikumandangkan sudah berada di masjid. Kalau kita pas komat baru lari. Mungkin saya, kalau ibu-ibu di rumah kan gak apa-apa. Bapak yang lainnya barangkali sebelum komat sudah di masjid. Ya. Tapi kalangan ini suka berada di barisan terdepan. Atau yang ketiga adalah diambil kata as-suf, suf dari wal. Ya, dari wal, yang mana mereka meyakini dengan pakaian wal tadi itu, pakaian yang panas dianggap sebagai pakaian yang sederhana, itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan pakaian yang kusut, pakaian yang jelek, ya atau dulu dengan istilah wal tadi itu mereka punya keyakinan dengan pakaian ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sempat dulu ketika saya masih jadi santri, ketika itu masih sekolah di level SMA, sempat baju yang saya pakai sobek pak di sini. Nah ketika oleh guru diingatkan, itu bajunya sobek itu. Terus saya bilang, zuhud pak. Langsung pukulannya nambah lagi. Zuhud, zuhud katanya. Malah ditegur. Ya dinasehati. Artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya istilah zuhud. Kalau zaman sekarang anak muda kan banyaknya di, ya disobek gitu. Karena kesengajaan. Ini tidak, ya, bukan pada tempatnya. baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang bisa baca ini? Apa enggak? Mau baca? Ini Ibu Mira barangkali. Yang dari Mahat Imarat ada di sini. Pak Ridwan. Pak Ridwan enggak ada. Iya. <Yeah. tuh> Jadi di sini, ketika kalangan sufi meyakini pakaian yang apa yang panas itu wol, itu dianggap sebagai pakaian utama, ya pakaian terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata bertentangan dengan hadis. Ya, bertentangan dengan hadis. Yang mana dalam hadis itu kita artikan saja, Aisyah memberi Nabi sebuah pakaian. Ya, sebuah pakaian yang terbuat dari apa? Min suf. Terbuat dari bahannya apa? Wol. Akhirnya oleh Nabi dipakai sampai Nabi keringatan karena panas. Ya, kemudian karena keringatan akhirnya oleh Nabi apa? Torohaha, dilempar. Artinya apa di sini keliru kalau kalangan sufi mengatakan dengan pakaian wol tadi itu apa? Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Nabi sendiri apa? Melepasi harudan. Ya, karena panas, karena harudan, dan Nabi tidak mempertahankan meskipun gerah, meskipun panas, Nabi tidak mempertahankan, justru apa? Justru dilepas. Bahkan digunakan kata-kata toroha, artinya dilempar, dibuang, ya dicampakkan. Ini sebagai sanggahan, kalau saja pakaian wol itu adalah seperti yang diyakini kalangan sufi, harusnya Nabi mempertahankannya, tapi justru apa? Nabi membuang. Ya, sehingga tadi dari kata orang-orang Yunani sudah menggunakan istilah sufi, ya dengan sofia, artinya hikmah. Yahudi klasik juga demikian menggunakan istilah sufi. Kemudian Kristen Ortodoks juga demikian untuk memanggil anak gadisnya dengan sebutan sufia. Nah, kemudian bahasa ini diambil oleh kalangan tadi, ya dengan istilah sufi. Ya, tetapi dalam Islam istilah sufi tidak ada. Yang ada adalah istilah zuhud. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengatakan saya adalah orang sederhana atau saya ingin hidup sederhana, yang digunakan jangan kata-kata saya ingin jadi orang sufi. Tapi katakan apa? Saya orang yang zuhud. Tapi istilah zuhud itu konotasinya bukan berarti apa? Miskin. Karena ketika Nabi mengatakan izhad ma fi aidin nas, hakikat orang zuhud itu adalah dia apa? Dia tidak ingin apa yang ada dalam genggaman orang lain. Ya, jadi dalam kaidahnya orang zuhud itu menjadikan harta itu bukan dalam hatinya, tetapi harta itu dalam, ya cukup dalam genggaman saja. Ya, tidak sampai kepada hati. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, ya, tentang beragam aliran sufi atau tarekat kalau bahasa kita. Dan ini terus terang aja yang saya ambil contoh yang ada dari Mesir. Ya, di Mesir itu banyak sekali. Bahkan ada yang banyak yang belum disebutkan. Ada Hashimiyah, ada Barhalawiyah, ada Syabrawiyah. Jadi rata-rata setiap guru itu mendirikan tarekat. Misal kalau Pak Hanggoro misal mendirikan aliran sufi, nanti namanya apa? Hanggorowiyah. Itu jadi dinisbatkan pada pendirinya. Ya, pada pendirinya dengan Qadiriyah, ya. Demikian dengan Rifa'iyah juga sama. Ya, rata-rata kepada pada pendiri. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang metode tazkiyatun nafas. Pembersihan jiwa. Ya, pertama menurut ahli sunnah, kemudian menurut yang kedua menurut kalangan sufi. Kalau ahli sunnah tidak terlepas dari tiga. Membersihkan jiwa dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa dengan apa? Melaksanakan yang wajib, ya seperti salat, puasa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya, jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, maka dengan tiga. Ya, kita bersihkan jiwa kita dari syirik, tidak mempersekutukan Allah, atau yang kedua dan melaksanakan apa yang wajib-wajib. Ini nanti dalilnya. Ya, jadi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, kemudian dengan melaksanakan yang sunnah. Kita lihat perbedaannya dengan kalangan sufi. Yang pertama dengan tepuk tangan atau dengan menari, baik menarinya dengan berdiri ataupun dengan duduk, atau mereka dengan bernyanyi atau berteriak. Kita ambil contoh bagaimana orang-orang sufi membersihkan jiwa mereka, misal dengan teriakan-teriakan atau dengan menari. Saya kira ini nari yang saya dapat dari grup, mungkin ya, dari grup Cisanggui barangkali. Tapi enggak apa-apa, kita putar ini sebagai contoh. Ini sambil duduk, tapi lama-lama nanti dengan berdiri. Mereka sambil nari. Tadi kita dengar, Bu, ya, ada kata-kata hu. Hu, dan itu keras. Itu diambil dari kata hu, itu yang nanti akan kita jelaskan di poin berikutnya. Ya, pertama dengan kata-kata hu, terus berikutnya kita dengar ada kata-kata yahu. Ya, jadi hu, hu, atau yahu, yahu. Ini diambil dari kata huwa. Ya, jadi diambil dari kata ini zikir mereka. Ya, zikir mereka dengan teriak. Jadi dengan huwa, tapi dibacanya dengan hu-nya saja. Atau dengan ya, ya huwa, tapi dibaca dengan ya, ya hu, ya hu, ya hu. Itu zikirnya. Atau dengan kata Allah saja. Jadi mereka manggil-manggil Allah saja. Ya, dengan Allah, Allah, Allah itu. Atau dengan ditambah dengan ya, ya Allah, ya Allah, misalnya gitu. Itu zikir yang nanti akan kita kritisi, boleh atau tidak. Ini dipraktikkan di sini dengan huwa, dengan hu, dengan yahu. Nanti kan makin lama makin apa? Makin ngebut. Terus mereka kosong pikirannya, sehingga ya tidak sadar yang sekeliling. Karena nanti dalam rumus kalangan ini mengatakan, semakin kita mabuk, semakin kita hilang akal, itu semakin dekat dengan Allah, semakin menyatu. Ya, sampai enggak sadar coba. Baik, jadi dengan panggilan apa tadi? Yahu. Ya, yahu atau ya dengan huwa. Ini yang kita sebut tepuk tangan. Ya, mereka dengan tepuk tangan. Ini sebagai satu bentuk pensucian jiwa mereka, atau dengan menari, atau juga dengan menyanyi. Ada nyanyian-nyanyian sufi. Biasanya tariannya termasuk tariannya yang di Indonesia biasanya petarian siapa? Sufi itu tokoh sufi di Indonesia? Ar-Rumi, Jalaluddin. Ya, yeah, Jalaluddin Rumi. Atau kalau yang di Iran biasanya orang Syiah, Syiah apa? Nyanyian apa nyanyian apa rohani mereka itu biasanya karya-karya Umar Khayyam. Itu ada dosen guru besar UTB apa UGM ya. Dan itu pakar sastra apa ya? Enggak tahu apakah saya belum meneliti sosok beliau, tapi kalau Umar Khayyam itu memang Syiah, tokoh Syiah dari Iran. Ya dan nyanyian-nyanyiannya mereka gunakan. Apakah kalau profesor tadi yang guru besar sastra itu kebetulan saja atau barangkali bapaknya ngefans ke Umar Khayyam ya, yang di Iran. Dengan teriakan, ini contoh bagaimana mereka berteriak seperti anjing. Karena hu-hu itu kan suara hau-hau gitu ya, suara anjing lah. Ya coba kita dengar, ini saya lupa ini apa di Turki atau di mana ini. Persis seperti orang gila. Ini bahasa Arab, saksikan gonggongan anjing dalam zikir mereka. Ya, seperti apa? Seperti orang-orang gila. Ini wajah orang mana, Pak? Pakistan apa? Pakistan kayaknya. Pakistan termasuk kuat juga Sufi dan Syiah. Kedengar enggak, Bu? Ada hu. Ya, jadi manggil Allah itu dengan huwa, dia. Dia. Ya, dia. Manggilnya dengan hu. Jadi memang kayak orang-orang kesurupan, Pak. Jadi kayak orang-orang apa? Ada kesurupan, kayak orang-orang mabuk. Dia kemudian kayak ini lumayan kalau diadu benturan dengan temennya. Karena enggak sadar, hilang. Jadi panggilannya tadi dengan hu. Coba ini yang ini. Ini kayak kesurupan betul ini. Ya dengan hu. Ya hu. Ya hu. Nah. Ini kan kayak orang dirukyah ini. Kalau dirukyah yang beraksi. Ya jadi sangat mungkin dengan pikiran kosong. Kan jadi pintu-pintu setan itu masuk. Salah satunya ketika pikiran kita apa? Kosong. Maka sebenarnya meditasi dalam Islam pun tidak boleh. Ya, sampai pikiran itu apa di kosong tadi. Ini kayak orang-orang seperti memang hilang ingatan. Histeris. Ya saya yakin ini dalam Islam tidak ada. Ya Nabi tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Kemudian juga demikian Islam ya tidak pernah kemudian mengajarkan wirid yang juga seperti dan panggilan-panggilan tadi dengan yahu dan seterusnya. Coba kita lihat tarian-tarian termasuk teriakan-teriakan tadi. Misal dalam saya baca artikel tentang pendapat ulama madhab berkaitan dengan tepuk tangan menari dalam ajaran sufi. Misal Imam Karmani ini dalam madhab Hanafiyah, beliau mengatakan begini, barang siapa yang menghalalkan joget, nari-nari, ya dalam ajaran barang siapa yang menghalalkan menari-nari, dikatakan apa di sini? Kafir, sampai tegas beliau, karena unsur menghalalkan. Kenapa demikian? Kenapa orang yang menghalalkan joget tarik sufi itu kemudian bisa sampai berderajat kafir? Karena sepakat para ulama menyatakan haram hukumnya. Ketika hukum itu haram, kalau ada yang menghalalkan gimana? Berarti apa? Dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Kemudian Imam Thahawi dalam madhab Abu Hanifah, beliau mengatakan adapun joget, menari, tepuk tangan, teriak-teriak, dan mukul-mukul, sebagaimana dilakukan man yadda'i tasawuf, yang dilakukan sekalangan yang mengklaim dirinya adalah sufi, fa'innahu haramun bil ijma. Hal ini hukumnya apa? Hukumnya haram menurut ijma, ya menurut kesepakatan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan taraktu bil iraqi syai'an yuqalu lahu takbir ahdathahu zanadika liyasuddun nas anil Qur'an. Imam Syafi'i mengatakan saya tinggalkan di Irak sesuatu, yaitu takbir. Takbir itu adalah ritual yang dilakukan oleh sebagian kalangan zindik. Maksudnya ada kalangan? Ya kalangan tadi. Ya kalangan zindik, karena mereka melakukan hal tadi itu adalah dalam rangka menghalangi manusia dari Al-Qur'an. Harusnya kan sebaik-baik zikir, di antara zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an ditinggalkan, diambillah ritual yang lain. Bahkan di sini Bapak sekalian, ada kalangan sufi yang sangat mengerikan. Bahkan judulnya juga luar biasa. Ya. Ini yang ini. Ini diberi judul Akhtaru Sufiyah fil Alam. Jadi kelompok sufi yang paling bahaya ini kelompok ini. Kayaknya golongan daerah mungkin Pakistan entah India, tapi kita lihat. Ini perempuan tapi di blur ya, tidak jelas. Joget-jogetnya itu. Baik, kalau ini ulamanya, ini bahasa Urdu sebenarnya. Ini ulama yang mengingatkan bahaya sufi tadi. Jadi sudah tercampur seperti ada apa kayak di apa kayak merger begitu ya, antara ajaran Islam dengan Hindu dalam ajaran mereka. Maka nanti dalam tulisan yang lain, dalam ajaran tasawuf yang menyimpang, dalam ajaran sufi yang menyimpang itu ada khomer, ada narkoba. Dan ini contohnya ini, kelompok ini. Ini orangnya kayak bengong, ini pada pimpinannya. Ya karena apa? Apa namanya? Karena minum narkoba. Kenapa istilahnya Bu? Nah, lagi sakau. Ini orang kayak betul-betul kosong gitu. Padahal itu pimpinannya itu yang tadi itu. Ya, kayak orang linglung. Diam saja. Ini juga sama. Ini luar biasa, rokoknya ngebul di mana-mana, terus pada mabok. Makanya dikatakan ajaran sufi yang paling bahaya ya di antara aliran ini, tapi belum saya telusuri. Ya alirannya yang jelas ada seperti perpaduan kayaknya India nih Pak ya. Wajah India atau Pakistan lah, jalur-jalur sana. Ini bukan kolobot ini sepertinya daun apa? Ganja. Ya, jadi rokoknya di jadi pada mabok, jadi sambil luar biasa ini. Makanya mereka dalam dulu pernah kita jelaskan. Nah ini ya. ini lagi ukhuwah ini, lagi. Jadi ukhuwahnya luar biasa ini. Jadi kompak mereka, bagi-bagi ini. Tulisan dalam ajaran tasawuf yang menyimpang itu tadi, jadi narkoba masuk, khamr masuk, kemudian sihir masuk, ya jadi magic masuk. Ini betul ya, ini ganja ya? Ya soalnya saya belum pernah misalnya. Oh ibu belum ya? Baik, yang last ini sepertinya sudah nampaknya diingatkan oleh dia. Ini tapi intinya tadi lah. Ini ulama yang bagus kan, yang menjelaskan tentang. Karena saya lihat di komentar-komentar. Iya, jadi ada unsur syiriknya. Ya demikian, ada unsur kultus ya kepada para para imamnya. Baik, ini berkaitan dengan tepuk tangan, nyanyi, menari. Ya ini para ulama. Jelas ya, termasuk Imam Qurtubi. Wa amma mabtada'at husufiyah fidzalik. Ya jadi intinya ini termasuk bagian daripada apa? Penyimpangan-penyimpangan. Ya dalam agama atau dalam buka apa dalam ritual mereka, dalam jajaran kalangan tasawuf atau sufi yang menyimpang. Atau zikir dengan menyebut dengan isim mufrad, dengan kata-kata Allah, dengan kata-kata huwa. Ya misalnya dengan Allah, Allah, Allah, atau dengan huwa, atau yahu, atau la huwa, illa huwa. Ini tidak jelas, artinya tidak jelas. Maka kalau mau, zikir itu ya seperti ini. Misalnya dengan apa? La ilaha, illallah, itu jelas, boleh. Atau dengan Allahu Akbar, itu boleh. Atau dengan subhanallah. Tapi kalau hanya dengan Allah, Allah, itu gak boleh. Atau dengan Akbar, Akbar, itu gak boleh. Ya, jadi harus dengan kalimat yang sempurna. Atau dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah, itu boleh. Tapi kalau dengan tadi, ya seperti tadi dengan Allah saja atau dengan huwa saja. Ya, kemudian kan ada Bu ya, di kalau seperti di Nisa misal dengan la ilaha illallah itu kan awalnya pelan, lama-lama gelengannya kan makin kuat. Nanti lama-lama la ilallahnya makin hilang, tinggal Allahnya saja. Allah, Allah, nanti Allahnya juga hilang, tinggal hu-nya saja. Ya tiba-tiba apa? Ini. Jungkir-jungkiran. Di Pangandaran ada yang kayak gitu. Sampai turun dari, jatuh dari musola itu karena enggak sadar. Gogoran halam gitu, jatuh ke halaman. Ya jadi, tadi kalangan itu apa? Ada kalangan yang menonaktifkan akal. Ya akalnya tidak difungsikan karena mereka punya prinsip semakin kita mabuk semakin dekat kita dengan Allah. Kemudian mengharamkan yang dihalalkan Allah seperti tadi, tidak mau makan daging, tidak mau makan kurma. Kemudian juga minuman yang dihalalkan Allah ditinggalkan, pakaian yang dihalalkan Allah juga ditinggalkan. Ya kemudian beribadah berlebihan tanpa dalil. Ya sholat atau perkara ibadah yang lain dikerjakan tapi tanpa ada dasar. Ya kemudian atau misal melakukan sholawat, tapi sholawatnya kan sekarang banyak. Setiap wali, setiap syekh bikin sholawat sendiri. Ada sholawat rifa'iyah, ada sholawat sabrawiyah, ada sholawat nanti ada nariyah. Kenapa dikatakan sholat nariyah itu, ibu? Nariyah ini kan bahaya tuh, api neraka nanti jangan-jangan. Nar itu kan api. Ya sholawat neraka itu bahaya. Ya ada salawat nariyah, ada salawat apa? Kamaliyah atau apa? Salawat ya. Apa Bu? Badriyah. Ada salawat badriyah ya. Nanti kalau Ibu bikin salawat lagi ya, lain lagi namanya. Kemudian ada kalangan yang seperti pendeta. Tidak mau menikah. Coba kita lihat. Salah seorang tokoh sufi bernama Abu Sulaiman Ad-Daroni, dia mengatakan begini, saya artikan, jika seseorang mengambil ilmu, belajar, jika seorang menuntut ilmu, atau pergi untuk mencari nafkah, atau menikahi wanita, maka orang itu telah bergantung kepada dunia. Bisa dipahami Bu ya? Jadi, dalam ajaran ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang nuntut ilmu, itu dianggapnya sebagai apa? Orang yang telah bergantung pada dunia. Jadi bukan akhirat. Orang yang mencari nafkah, sudah dikatakan apa? Dia sudah bergantung kepada dunia, bukan bergantung kepada Allah. Orang yang menikah, juga sama. Jadi kalangan ini apa? Dia tidak nuntut ilmu, zikir terus saja, sholat saja atau ibadah saja, atau dia apa? Tidak mau mencari nafkah. Ya sudah, dia minta di masjid-masjid saja. Ya sehingga dulu sempat ketika Sabili masih eksis dulu, ya majalah Sabili, kan ada yang diberitakan. Ya diberitakan seorang bapak karena pergi terus, ya kemudian menelantarkan apa? Anak dan istrinya. Ini kalau terjadi pada masa Umar bin Khattab, pernah. Ya ada seorang yang berdoa di masjid, minta rezeki, ya Allah turunkan rezeki dan seterusnya. Tapi dia duduk di masjid saja. Akhirnya Allah Umar gimana? Kan di, kalau tidak salah ditampar Bu ya. Disuruh untuk mencari nafkah. Karena rezeki Allah tidak akan turun langsung dari atap masjid langsung ke bruk. Kan enggak ya, harus ada usaha. Ya, kemudian ini nanti ya yang lain. Jadi orang yang nikah itu dianggapnya apa? Telah lalai dengan dunia. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah dan seterusnya. Jadi memang Allah sudah menghalalkan nikah. Dan dengan nikah itu apa? Agar terjadi apa? Sakinah dan mawaddah serta apa? Rahmah. Ya jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Berarti tiga apa enggak? Ya. Ada mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian juga dengan sahabat Jabir. Jabir bin Abdullah ketika beliau menikahi seorang janda. Jabir ini kan bujang. Dapat seorang janda, Nabi mengatakan, "Halla tazawwajta bikran, tula'ibu huwa tula'ibu." Wahai Jabir, kamu kan bujang. Kenapa kamu tidak nikahi yang perawan, yang gadis? Agar kamu bisa main-main dengan dia dan dia juga bisa main-main dengan kamu. Artinya apa? Nikah itu halal. Bahkan bermain, bercanda, ya gurau dengan istri bahkan bisa bernilai apa? Bernilai ibadah. Ya tapi orang-orang ini justru apa? Meninggalkan tadi, tidak mau menikah dan seterusnya. Ya sehingga dampaknya nanti ya terjadi ya penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Kemudian yang selanjutnya diantaranya adalah mereka dengan melakukan ziarah kubur kepada kuburan yang dianggap keramat. Di Bandung ada kuburan yang dianggap punya keramat gitu, yang dikeramatkan. Kayaknya jarang lah ya di Bandung ya. Misal mereka larinya ke Banten, ya ke Banten, ke Cirebon, Gunung Jati, ya ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Ya, tentunya bis kalian ziarah kubur itu sendiri punya, ya paling tidak ada dua hukum lah. Pertama ada yang memang haram. Haram itu seperti menuju ke lokasinya kita harus ya bersusah payah dulu, bercapek-capek dulu, mengumpulkan bekal. Dari sini berangkat ke Demak, berangkat ke Cirebon, berangkat ke Kudus, ya keliling ziarah kuburan-kuburan keramatkan, itu tidak boleh. Ya termasuk juga yang tujuan apa? Untuk datang ke kuburan untuk apa? Untuk tabaruk, tabaruk ya bukan tabaruk. Tabaruk menganggap kuburan itu punya berkah. Atau untuk tawasul, datang ke kuburan mbah sambil, ya biasanya gitu. Ya mbah, tolong berikan jodoh buat saya, buat anak saya, atau jadi mintanya ke kuburan, menjadikan yang dikubur itu apa sebagai sarana ya untuk memuluskan keinginannya agar disampaikan kepada Allah, itu kan juga tidak dibenarkan. Atau yang istighosah, datang ke kubur, minta-minta ke kubur. Kemudian boleh juga ziarah kubur, itu dibolehkan, tapi dengan syarat. Ya tadi tidak bercapek-capek, kemudian apa? Tujuannya untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian, yang kemudian mendoakan ahli kubur, yang mendoakan yang sudah meninggal, atau juga yang mengucapkan salam. Gimana doanya, Bu? Kalau masuk areal kuburan? Assalamualaikum ya ahlal, ya ahlal diyar, atau ya ahlal diyar minal mu'minina, atau wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, jadi kita justru datang ke kubur itu untuk mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, dan kita mengatakan insyaallah kami akan menyusul kalian. Pertanyaannya, di situ dikatakan insyaallah kami akan menyusul kalian. Kematian itu kan sesuatu yang pasti, Bu, ya? Tapi kok kita mengatakan insyaallah? Kenapa? Ya, karena kematian itu atas kehendak Allah. Kalau Allah belum menghendaki, ya kita tidak mati, ya, tidak meninggal. Baik, ini Pak Agus Mustafa. Saya sendiri belum perdalam beliau, tapi secara ringkas ya, basic pendidikannya dia di teknik kimia, Pak. Ada teknik kimia istilahnya atau ada ya? Dia teknik kimia, kemudian menggeluti dunia tasawuf, melahirkan beberapa karya yang misalnya mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Ini udah jelas dari sisi judul. Judul ini bukan diletakkan hanya sekedar marketing agar laku, bukan. Tapi ternyata memang kesimpulan bukunya begitu. Jadi manusia ini kalau sudah mati di akhirat, ya sudah, kalau masuk surga nanti berikutnya sirna, hangus, tidak ada lagi. Neraka pun demikian. Ya, sehingga otomatis akan ada unsur manusia di dunia ini akan meremehkan nantinya. Orang berbuat dolim nyantai saja, gak apa-apa. Atau nanti di akhirat pun semuanya akan tidak kekal. Tidak ada siksa kubur. Ini bukan sekadar judul, tapi memang kesimpulan dari isi buku ini. Ya, tidak ada. Kemudian yang berikutnya apa? Mengubah Al-Quran dengan metode fazel. Dia bukan seorang ahli tafsir, tapi bisa mengotak-atik Al-Quran. Padahal Al-Quran punya ilmu tersendiri. Ya, kemudian dikatakan ternyata Adam dilahirkan, disamakan dengan Nabi Isa. Ya, padahal Allah mengatakan, misal berkaitan dengan tentang apa iblis. Ya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Khalaqtu biyadi, yang telah kuciptakan dengan tanganku, itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang jelas ini memang dia dalam bukunya tadi ya tentang serial tasawuf modern, kita menemukan adanya penyimpangan ya dalam agama mereka, dalam ajaran mereka. Ya, sehingga kita dalam membaca buku-buku orang seperti ini tentunya perlu untuk teliti, ya perlu untuk hati-hati sehingga tidak terjerumus kepada pemahaman yang menyimpang ya, atau pemahaman yang keliru. Kemudian ibu sekalian, ini yang Habib siapa? Ini yang udah mulai banyak di Indonesia nih, termasuk diidolakan juga ya. Ada yang kenal ini? Ini sudah mulai gaya bicaranya pun termasuk sudah diikuti ada di Indonesia ya, yang juga tampil di televisi. Termasuk gerak bibirnya itu mirip. Ya, Habib Al-Jufri, dia dari mana? Dari Uni Emirat Arab. Sayang, dia memang ke Sufi, dia cenderungnya. Dia Sufi. Yang kemudian memang sikap beliau mengatakan Syiah itu masih ya masih bagian dari Islam. Sehingga dia termasuk yang menyatakan hati-hati, musuh kita bukan Syiah, musuh kita bukan Sunni, tapi apa? Musuh kita adalah yang menjadikan Sunni dan Syiah bermusuhan. Jadi kata dia, hakikat musuh itu adalah apa? yang menjadikan Syiah dan Islam itu bermusuhan, itulah musuh kita. Ya, jadi dia mengatakan Syiah masih Islam sehingga tidak layak kemudian Syiah itu untuk dikritisi, tidak layak kemudian Syiah itu untuk dibenturkan. Saya lihat gaya ceramahnya orang ini sudah diikuti ada. Ya, termasuk musiknya, alunan musiknya sama, mirip. Setting settingnya sama. Ya, setting ruangannya mirip. Ya, mirip. Kemudian jamaahnya meneteskan air mata. عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى اهل القصه حسن. Baik, dan yang terakhir saya menampilkan kultusnya kalangan sufi di depan syekhnya. Maaf, mungkin masih ada. Enggak apa, masih ada waktu enggak, Pak? Atau udah habis? Masih ada. Baik, ini di antara bentuk sufi yang menyimpang juga. Jadi kayak orang-orang kesurupan ya. Di sini ada komentar, alhamdulillah. Intinya di sini disebutkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita akal, akal yang sehat. Kalau punya akal sehat kan tidak, harusnya tidak seperti ini. Ada komentar, perhatikan apa yang dilakukan murid dan apa yang dilakukan oleh gurunya, oleh syekh. Ya, jadi apa, ngasih uang. Jadi kan orang-orang mendekati dia itu sambil nyelipkan ini, nyelipkan amplop. Nanti oleh sang syekh diberikan kepada asistennya. Jadi memang ujung-ujungnya apa? Uang juga. Jadi ujung-ujungnya udah lah. Aliran-aliran itu banyak kaitannya dengan memperkaya diri, ya, dengan ngeruh uang dari anggotanya, atau yang kedua adalah ya biologis, ya biasanya tidak lepas dari dua hal tadi. Ya, jadi sayangnya mereka pakai gamis, pakai apa? Pakai sorban ya, imamah. Tapi seperti orang-orang ya tadi kesurupan, kayak mabuk. Ya, kesurupan, mabuk, dan itu memang tazkiyah nafas ya dalam ibadah atau ritual mereka. Saya kira mungkin itu untuk yang lainnya barangkali bisa disaksikan atau dilihat nanti dalam yang lain. Ini hanya hitungannya detik kalau yang ini. Gak tahu ini. Ini acara dalam apa di hari Arafah. Gak tahu ini. Ini di hari Arafah, berarti apa? Ketika wukuf ya. Ketika wukuf di Arafah, wirid atau zikirnya kalangan ini itu diantara dengan gerakan atau teriakan tadi. Kan pakai itu ya, pakai apa? Kain ihram. Iya. Yeah. Baik, saya kira itu ibu sekalian dan bapak yang dimuliakan Allah SWT, berkaitan dengan kajian kita ya, menyingkap tentang sebagian lah, sebagian dari apa yang ada dalam kalangan sufi yang tadi sudah kita klasifikasikan, ada yang masih lurus, ada yang sudah tercampur dengan faham kebatinan, dan yang kedua adalah sudah tercampur, ketiga ya sudah tercampur dengan pemahaman kebatinan dan filsafat, yang kemudian mudah-mudahan kita terhindar dari paham yang menyimpang ini. Dan sebagian mengatakan bahwasanya dalam ajaran tasawuf yang menyimpang terkumpul beragam kemungkaran. Ya, ada khamr di situ, ada arak, ada narkoba, ada termasuk sihir, ada syirik. Ya, ini menyatu dalam pemahaman yang keliru tadi. Dan untuk selanjutnya barangkali kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan saya serahkan kembali kepada Pak. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan penjelasan mengenai apa itu sufi dan bagaimana awal penyimpangannya, kemudian juga tingkatan-tingkatannya, dan kita juga tahu bahwa ternyata tidak semua tasawuf itu menyimpang, ada juga yang tidak menyimpang, namun mungkin jumlahnya juga minim. Jadi mayoritasnya mungkin menyimpang. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa kita pada. Silakan Ibu, barangkali tentang tema yang kita bahas atau yang lainnya. Ya. Ada keras? Enggak ada ini. Saya merasa dapat boleh yang lainnya barangkali? Yang lain mungkin. Ada lagi Bu? Iya. Iya. Tadi tidak terwujud ya Ustaz. Iya. Itu untuk penyanggahnya dari Al-Qur'an atau hadis yang gimana untuk aswaja sendiri? Ada lagi yang lainnya Bu? Saya bapak-bapak. Iya. Silakan. Berkaitan dengan tadi kita sebutkan ada sufi yang menyimpang, ada sufi yang tidak menyimpang. Ini klasifikasi sufi dilihat dari sisi historisnya, ya sejarah para pelaku sufi. Walaupun mungkin perlu kita tegaskan Ibu, kita lebih baik untuk mengatakan kata-kata zuhud, dan kita hindarkan kata-kata tasawuf, atau kita katakan pelaku zuhud itu ada dengan seorang yang zahid atau ya seorang yang zuhud. Jadi istilah zuhud itu adalah istilah agama. Ada, ya, artinya Nabi menggunakan kata-kata zuhud. Juga dalam buku-buku para ulama terdahulu pun demikian menggunakan istilah buku-buku dengan judul zuhud, tidak dengan kata-kata tasawuf atau kata-kata sufi. Nah, kemudian yang tadi kita jelaskan bahwasanya ada kalangan sufi itu yang tidak menyimpang, itu di level generasi awal dulu. Ya, seperti tadi kita contohkan Ibrahim bin Adham, Imam Junaid, kemudian Rabi' al-Andawiyah. Itu kan di level awal generasi ulama terdahulu. Sehingga ketika kita mengatakan orang-orang sufi itu pasti menyimpang, nah, tentunya tidak diperbolehkan. Ya, karena ternyata ulama-ulama sufi terdahulu yang dikatakan dengan istilah sufi itu mereka harus kita klasifikasikan. Ternyata tidak semuanya menyimpang, tidak semuanya rusak, tapi justru ada di antara mereka adalah masih tetap berada di koridor yang benar. Nah, oleh sebab itu ketika dikatakan saya masih bingung kok ini ada sufi yang menyimpang, ini ada yang tidak menyimpang, berarti sufi yang tidak menyimpang itu yang bagaimana? Nah, tadi kita katakan, kita sarankan tidak menggunakan kata-kata sufi, mungkin kata-kata orang zuhud. Orang zuhud yang benar itu yang bagaimana? Ini ada kaitan dengan poin keempat. Ya, karena hakikat daripada sufi itu kalau dikembalikan pada definisi awal at-tasawuf bermakna taqasyuf. Hakikat daripada tasawuf itu adalah kezuhudan. Nah, maka bagaimana konsep zuhud yang benar itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim bin Adham tadi yang kita sebutkan, bahwasanya hakikat tasawuf itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang tadi kita tampilkan, yang kita contohkan tadi, banyaknya semuanya adalah justru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh sebab itu sufi yang benar yang bagaimana? Ya, tentunya adalah sufi yang adalah orang Islam lah. Ya, adalah orang Islam yang kemudian dia mengamalkan Islamnya, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Rasulullah, kemudian juga mengikuti jejak langkah apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan tidak kita gunakan istilah sufinya. Ya, biar tidak terjebak dengan ini menyimpang, ini lurus. Yang kita jelaskan ada yang menyimpang, ada yang lurus itu ketika di level awal, ketika di generasi para ulama terdahulu. Yang kemudian yang berikutnya adalah karena ada irisan dengan yang keempat, ya, zuhud yang terbaik itu yang bagaimana? Misal Nabi misal mengatakan man ja'ala ad-dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainai. Barang siapa yang telah menjadikan dunia itu adalah tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan di pelupuk matanya apa? Diliputi dengan kefakiran. Jadi sekaya apapun, ya misal harta melimpah ruah, kemudian ya beragam dunia dia miliki, tetapi kalau itu jadikan tujuan hidupnya, maka selamanya akan kurang. Ya, akan kurang. Akan tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat di tujuan hidupnya, maka ja'alallahul ghina. Allah akan menjadikan orang itu apa? Senantiasa merasa cukup dalam kehidupannya. Ya, maka hakikat zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia berada dalam hatinya, tetapi menjadikan dunia itu hanya ya sebatas dalam genggaman, hanya sekedar apa? Sebagai sarana. Ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti zuhud, ya, bukan berarti zuhud itu tidak berusaha, bukan berarti zuhud itu tidak butuh harta, bukan. Ya, tetapi hal itu diperlukan sebagai satu bentuk sarana. Ya, mungkin pernah dulu kita ajukan pertanyaan, manakah yang terbaik antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersyukur? Ibu, baik mana, Bu? Ibu mendingan jadi orang kaya bersyukur atau miskin bersyukur? Iya. Yeah. Nah, yang satu mengatakan dengan jadi orang kaya bersyukur. Ya, karena apa? Dengan kaya itu kan bisa memberi. Ya, saya yakin acara ini juga tersenggara ya, tentunya karena ada ada sarana juga. Ya, ada sarana. Yang lain mengatakan fakir yang bersyukur lebih baik. Ya, karena nyangkutnya di akhirat tidak lama-lama lah. Ya, jadi ketika kayak di bandara gitu kita enggak bawa apa-apa kan, hanya bawa tiket aja udah nyelonong. 500 tahun. Kalau yang kaya nyangkut dulu. Ya. Tapi ini pembahasannya cukup panjang dan Ibnu Taimiyah mengatakan ya di antara kedua yang terbaik adalah yang paling bertakwa. Jadi di antara keduanya yang paling terbaik adalah yang paling bertakwa. Baik. Jadi zuhud yang baik pada hakikatnya adalah mereka yang menahan diri ya dari apa yang dimiliki oleh manusia sehingga ketika orang lain maju ya tidak ada perasaan apa? Tidak ada perasaan hasad. Ya tidak ada perasaan iri. Tidak ada perasaan apa? Dengki. Karena dalam agama kan kita tidak dibolehkan punya keinginan yang dimiliki oleh orang lain kecuali dalam beberapa perkara. Dalam dua. Berkaitan dengan ilmu. Yang kedua berkaitan dengan dia membaca Al-Qur'an ya termasuk baca Al-Qur'an larinya ke ilmu. Itu dibolehkan namanya dengan istilah ghibtah, ya bukan hasad. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wahdatul wujud. Jadi kalangan tadi mengatakan meyakini Allah itu menyatu dengan makhluk. Dasarnya hadis ini, Bu. Jadi orang-orang yang keliru ini juga punya dasar. Coba kita artikan saja. Allah berfirman, ya Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku. Ya, jadi Allah mengatakan barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh orang itu telah mengumumkan peperangan dengan aku. Jadi barang siapa yang mengumumkan permusuhan kepada wali Allah, maka artinya orang itu telah mengultimatumkan apa perang dengan Allah. Artinya wali Allah itu, arti wali Allah apa, Bu? Wali, wali artinya al-qarib, orang yang dekat. Ya, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling aku cintai dan tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan apa melaksanakan yang wajib-wajib. Ya, salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji itu adalah amalan-amalan wajib yang paling Allah cintai. Maka ketika seorang hamba mendekatkan diri dengan Allah dengan yang wajib-wajib, kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang nawafil dan yang sunah-sunah, melainkan Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Allah akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Allah akan menjadi tangannya ketika orang itu apa? Menggunakan tangannya. Dan Allah akan menjadi kakinya ketika orang itu apa? Berjalan. Nah, maka orang-orang kalangan yang menyimpang itu mengatakan Allah menjadi pendengarannya. Allah menjadi matanya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, berarti Allah menyatu dengan manusia. Nah, jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, diklaim oleh kalangan ini bahwasanya Allah itu apa menyatu dengan makhluk dan hamba. Buktinya apa? Tadi aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi tangannya ketika dia memukul menggunakan tangannya, atau menjadi kakinya ketika dia berjalan. Berarti kata orang ini Allah menyatu dengan hamba. Padahal yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengarannya ketika dia mendengar artinya apa? Allah menjaga pendengaran dia. Jadi tidak ada yang didengar oleh orang ini kecuali apa? Yang baik. Allah menjaga penglihatannya. Ya, Allah menjaga penglihatannya, tidak ada yang dilihat oleh dia kecuali yang baik. Allah menjaga tangannya. Maka disinilah nanti dalam pembahasan akidah itu ada istilah takwil. Mentakwilkan. Boleh tidak kita mentakwilkan? yang satu ada yang melakukan takwil kebablasan. Ya, sedikit-sedikit ditakwil, itu yang tidak boleh. Yang kedua, ada kalangan yang terlalu ekstrim juga. Kita sama sekali tidak boleh mentakwil. Nah, maka ahli sunnah mengatakan takwil itu dibolehkan. Kita dibolehkan melakukan takwil pertama karena ada dalil. Ya, pertama karena ada dalil. Contohnya ini. Ya, contohnya ini, dan tidak mungkin dalil ini kita tolak, kita buang, karena hadisnya hadis yang sahih. Maka diselaraskan. Ya, sama dengan ayat Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal, buatlah bahtera dengan apa? Dengan mata-mata kami. Pertanyaannya, apakah Allah punya banyak mata? Kan tidak. Ya. Maka mata di situ maksudnya apa? Hatta hifdzina. Jadi buatlah kapal itu dengan penjagaan kami. Ya, jadi itu takwil, itu dibolehkan. Jadi dalam kondisi tertentu ahli sunnah menyatakan takwil dibolehkan. Jadi ini Ibu untuk meluruskan bahwasanya dalil inilah yang digunakan oleh kalangan sufi yang menyatakan manusia menyatu dengan Tuhan, dalilnya hadis yang sahih, tapi kita katakan hadisnya sahih tapi apa pemahamannya yang harus diluruskan. Ya, yang harus diluruskan. Terus untuk Ibu. Gimana, Bu? Oh, di foto. Iya. Ya, kalau disebut saya membuat rumus kalau B Bukhari. Bukhari ada, kemudian Baihaqi ada, para ulama lain ada. Ya, dan kita menyatakan hadis ini benar. Ya, hadis ini benar. Ya, dalam Sahih Bukhari ada. Nanti istilahnya ini disebut dengan hadis qudsi. Kenapa dikatakan hadis qudsi? Kita lihat tuh ya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Allah berfirman, maka hadis itu hadis qudsi, dan rata-rata isi daripada hadis qudsi urusannya hati. Rata-rata banyaknya urusannya hati. Ya, berkaitan dengan rokok, berkaitan dengan hati. Ini juga nanti kaitan dengan hati. Larinya ke ya tazkiyatun nafas lah, ya pensucian jiwa. Untuk yang selanjutnya berkaitan dengan tasawuf. Ada istilah tasawuf. Tadi kita memang termasuk Buya Hamka, dia beliau menulis buku tasawuf modern. Ya, kemudian tadi siapa tadi? Agus, Pak Agus Mustafa juga. Ya, dia punya buku serial tasawuf modern. Ya, kemudian tadi Ibu mengatakan apakah dalam aliran menyimpang ini kemudian ada ya settingan dari Yahudi. Tidak kita pungkiri banyak aliran-aliran sesat itu justru memang produk musuh Islam. Ya, misal Ahmadiyah cikal bakalnya dari Ahmad Khan, ya termasuk kalau Pak Harun Sution dimasukkannya ke dalam kategori para pembaharu. Ya, tapi sebenarnya beliau ya kalau bahasa kita mungkin dengan antek penjajah lah. Ya, kemudian muncullah Ahmad Khan punya gagasan jihad itu tidak ada. Nah, kemudian muncul Ahmadiyah salah satu pemahamannya jihad tidak ada, sehingga apa? Menghilangkan itu kan dibuat oleh penjajah agar tidak melakukan perlawanan. Kemudian Bahaiyah juga sama, dibuat oleh Yahudi yang hampir dilegalkan oleh Menteri Agama. Ya, demikian juga dengan ada aliran Barhalawiyah juga sama. Ya, tidak lepas dari dibentuk oleh penjajah. Ya, termasuk nanti kita juga bisa melihat bagaimana Syiah. Ya, kemudian Syiah pun ternyata produk musuh Islam juga. Bahkan yang terbaru ya, hari ini hari Selasa di Miumi, di EKL sedang ada pertemuan para ulama anti Syiah, dan akan dilanjutkan dengan hari Rabu besok di Sentul. Ya, akan dilanjutkan pertemuan itu di Sentul di Ustaz Arifin Ilham. Ternyata dalam ada tesis Ya, ada tesis di Iran, di KUM. Tesis itu kemudian menyatakan intinya adalah peran Syiah dalam membela Portugis. Indonesia ini kan dijajah oleh siapa, Bu? Portugis, Belanda, Jepang. Ternyata di belakang orang-orang Portugis itu Syiah. Ya, ini ada tesisnya. Ya, ada tesisnya dan sumber memang dari KUM. Ini menarik juga ini. Ya, saya sendiri sedang berusaha untuk dapat tesis itu. Ya, sehingga kesimpulannya aliran-aliran sesat banyak berada di belakang musuh-musuh Islam. Ya, banyak kiprah mereka, andil mereka, ya justru membantu musuh-musuh Islam. Jadi kalau Ibu bertanya apakah ada settingan dari musuh Islam, ya kita melihat ada. Ya, ada baik dari Yahudi maupun dari Nasara. Bahkan Ibu kalau kita lihat buku sejarawan dari UNPAD, siapa, Pak? Ibu? Ya, Pak Mansur Surya Negara, beliau nulis buku Api Sejarah. Ada dua jilid, Pak, ya. Dalam Api Sejarah kan juga disebutkan bagaimana Syarikat Islam itu kan ada Syarikat Islam yang SI, SI yang versi Solo dengan SI yang versi mana? Versi Bogor. Yang Bogor kan dibentuk oleh penjajah. Ya, sama ketika Syarikat Islam punya pendidikan, kemudian penjajah membentuk yang Taman Nasional itu? Taman Siswa. Itu kan juga untuk saingan. Ya, dibentuk untuk tadi dalam rangka mencegah, ya menghalau laju Islam. Jadi tidak sedikit barangkali apa yang dibentuk oleh musuh-musuh Islam, ya dalam rangka menghalau dakwah Islam, termasuk juga dalam ya konteks kekinian juga aliran-aliran yang ada, ya bagaimana ketika Islam sudah pesat atau pejuang Islam sudah pesat tiba-tiba bisa terganjal, ya juga karena misalkan apa ulah orang-orang Islam sendiri yang dibentuk ya oleh orang-orang yang anti dengan Islam, ya wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian. Cukup, Ibu, ya. Iya, bonus satu lagi. Tadi di situ mengenai sholawat, Ustaz. Itu sholawat tadi katanya ada bermacam-macam. Terus yang saya pernah baca di Quran itu ya itu aja lah. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Tapi kenyataannya suka ada sholawat daripada abad, gitu kan, kepada umatnya, gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tidak bertentangan. Ya, jadi kita suka misalnya dalam ceramah gitu ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi, kemudian kepada sahabat, kemudian ya kepada tabiin dan seluruh umat sampai akhir zaman. Yang pertama adalah ada misal Syiah salawatnya hanya kepada Nabi dan keluarga Nabi saja. Ya, jadi dengan misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alih. Ya, jadi semoga Allah bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarga. Kemudian kita justru terjadi pelebaran kepada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada seluruh umat Islam. Apakah kemudian yang dilakukan umat Islam salah? Kemudian apakah yang dilakukan kalangan Syiah kemudian hanya memfokuskan juga kepada Nabi? Ya, kepada siapa? Kepada Nabi dan keluarganya. Itu juga keliru, ya, apakah itu keliru? Pertama, kalangan Syiah suka mengatakan salat yang benar ya kami, yaitu Nabi dan keluarganya. Padahal dalam ayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dalam ayat itu perintahnya hanya kepada nabi. Ya, hanya kepada nabi saja. Kemudian inilah yang kemudian diambil oleh kalangan Syiah kenapa mereka kok tidak salawatnya kepada Nabi saja, tapi justru kepada keluarga. Kemudian kita, kenapa bukan kepada keluarga saja, tapi kepada yang lainnya. Inilah kemudian terjadi penafsiran, perbedaannya itu dari sisi ini yang kita bahas, siapakah keluarga Nabi. Kalau kalangan Syiah, keluarga Nabi itu adalah Nabi, kemudian Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kalau kita mengatakan keluarga Nabi itu kan termasuk istri-istrinya, termasuk nanti Imam Tirmidzi mengatakan setiap orang beriman itu keluarga Nabi. Ya, maka dulu Pak Profesor Baharun, Profesor Baharun itu kan dilihat dari sisi silsilah, beliau termasuk apa? Silsilah keluarga ya Habaib lah. Ya, Profesor Baharun kan termasuk keluarga Habaib. Artinya dari sisi silsilah nasab masih apa keluarga? Ya, sampai kepada Ali. Ya, sampai kepada Ali, artinya kepada Fatimah, kepada Nabi. Maka Profesor Baharun juga termasuk mengutip perkataan Imam Tirmidzi bahwasanya setiap orang beriman itu adalah keluarga Nabi. Nah, maka ketika kita bersolawat kepada Nabi, kepada istri Nabi, kepada sahabat, kepada tabiin, kepada umat Islam, masuk ke dalam pembahasan tentang siapa keluarga Nabi. Jadi kita juga tidak salah. Ya, kita juga tidak salah. Adapun nanti syahadat selawat dengan kepada Nabi dan keluarganya, memang kita temukan dalam tasahud. Coba dalam tasahud kan kita ada. Ya, kita dalam tasahud, misal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ali, ya, dan kepada keluarga. Nah, maka keluarga Nabi itu kalangan Syiah terlalu mempersempit, ya, sehingga istri Nabi bukan keluarga. Padahal yang benar, demikian para ulama menyatakan, termasuk yang kuat, ya, bahasanya orang beriman pun kaum muslimin itu bagian daripada keluarga Rasulullah SAW, sehingga tidak ada salahnya, ya, ketika salawat kemudian juga disandarkan baik kepada Nabi juga kepada kaum muslimin. Jadi memang perbedaannya di sini, Pak, yaitu dalam menafsirkan, ya, penafsiran tentang siapa keluarga Nabi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya serahkan pada Pak Angga, ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menyimak penjelasan dari beberapa pertanyaan yang diajukan, dan semoga dengan kajian ini, walaupun baru awal mengenai sufi, paling tidak kita ada sedikit pemahaman mengenai apa itu aliran atau sekte yang sering disebut dengan sufi atau tasawuf, sehingga kita bisa dapat gambaran. Dan minggu depan, minggu pertama dan kedua, seperti biasa, kita akan masuk ke kajian Tauhid kembali, masih menyambung ke kajian awal Raro. Kemudian minggu ketiganya seperti biasa fikih, dan di bulan Maret insya Allah, akhir Maret, kita akan bertemu dengan Ustaz Farid jika tidak ada halangan, Ustaz Farid Khotbah, untuk mungkin pembahasannya mengenai Syiah, untuk lebih memperjelasnya nanti, judul tema belum ditentukan, nanti kita akan tanyakan ke beliau. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.